saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani wa khababi fillah. Air laut yang saya baru minum sangat asin rasanya. Dan ini merupakan ayatu min ayatillahi subhanahu wa ta'ala, di mana dalam sebuah penelitian bahwa lautan yang luasnya 361 juta meter persegi, yang dalamnya kurang lebih 3.720 meter rata-rata dalam laut ini, semuanya tidak ada kecuali semuanya asin, hampir semuanya. Memang ada beberapa tempat yang rasanya adabun, tidak asin, tapi mayoritas adalah asin. Pelajaran apa yang Allah ingin titipkan pada rasa asin pada makhluk Allah, ciptaan Allah yang begitu luas, yang bernama samudra, yang bernama lautan ini? Subhanallah, Allahu Akbar. Kekuatan mana yang mampu berikan asin seluruh air yang begitu besar, yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui dengan dob, dengan pasti? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika manusia ingin berikan asin satu kolam, berapa kilo kira-kira kita perlukan garam? Kalau kita ingin satu kolam yang begitu luas, kira-kira berapa ratus kilo kita harus siapkan garam? Masalah muslimin. Tetapi laut dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dia rasa asin, bahkan dia juga bisa terbuat, diambil darinya garam yang diperlukan oleh umat manusia. Inilah negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang merupakan salah satu bukti ciptaan Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah semua tumpahkan di negara ini. Dan itulah ma'asal muslim, mari kita jaga kestarian alam, mari kita jaga nikmat Allah yang begitu besar pada bumi Nusantara ini. Satu hal pelajaran ini yang kita ingin sampaikan, air hikmah Allah, kenapa Allah ciptakan air ini, air lautan ini asin? Subhanallah, satu hikmah yang luar biasa, yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh sebagian besar manusia. Tetapi ma'asal muslimin, kita yakin bahwa tidak ada satu ciptaan Allah di muka bumi ini kecuali pasti ada hikmah dan tujuan. Bayangkan, satu di antara hikmah yang Allah ingin beritahukan kepada kita, seandainya laut itu tidak asin ma'asal muslimin, maka setiap hari kita mencium bau yang tidak sedap. Karena lautan ibarat tempat untuk meletalisir, untuk menghilangkan kesan dan bau aroma yang tidak sedap. Di mana kita tiap hari melihat di pinggiran lautan terdapat sungai-sungai yang besar, yang sungai-sungai tersebut umumnya keluar dari perkampungan, dari perkotaan, yang akan mengeluarkan begitu banyak kotoran manusia, limbah-limbah masyarakat, limbah-limbah pertokoan, limbah-limbah perusahaan dan sebagainya, yang banyak manusia hari ini tidak memperhatikan. Mereka membuang kotoran begitu saja, mereka membuang limbah begitu saja, yang berpengaruh kepada banyak ekosistem di jagat raya ini. Tetapi subhanallah, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan laut ini ma'asal muslimin asin. Ianya mampu menetralisir segala bau-bau yang ada di muka bumi ini. Semua yang masuk ke lautan, semua dinetralisir oleh lautan tersebut. Dan ini adalah teknologi yang luar biasa. Pertanyaannya, adakah teknologi yang begitu hebat, teknologi yang begitu canggih, yang begitu luar biasanya terjadi dengan sendirinya? Lalallah, tidak mungkin terjadi. Ini semua sani'uha, yang membuatnya adalah yang maha sempurna, penguasa jagat raya dan alam semesta, yang menciptakan lautan dan samudra ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah laut ma'asal muslim, satu ciptaan Allah, ayatu min ayatillah, menitipkan kepada kita pesan-pesan ilahiyah agar kita mentadaburi, agar kita memperhatikan ternyata tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu sia-sia. Ma khalaqta hadzal batila. Rabbana wa qina adzab an-nar. Ya Rabb, benar ya. Tidak ada sesuatu yang kau ciptakan di muka bumi ini ya Rabb sia-sia. Semua dengan tujuan, dengan maksud yang kau ciptakan. Semua ternyata untuk memberikan manfaat bagi manusia, memberikan ketenangan bagi manusia. Kita bayangkan seandainya laut tidak asin, ma'asal muslimin, maka tidak ada manusia yang berani dekat dengan lautan. Padahal bumi Nusantara ini mayoritas adalah lautan, negara maritim. Bahkan bukan hanya Indonesia, dunia ini 70% permukaannya adalah lautan. Adalah lautan. Dan inilah kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu mengambil hikmah dari setiap pelajaran dari ayat min ayatillah. Wafaqna wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.